Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mahtabahudah. Amma ba'd. Marhaban. Bi ahli al-hadith wa sunnah. Nas'alullah. An yuthabbitana wa iyyakum. على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقلت في الأسبوع السابق قرأت عليكم حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي الذي فيه يقول الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبينا أن أنواع الظلم ثلاثة: الظلم والشرك، الظلم الأكبر، وهذا ذنب لا يغفر، وذنب فيما بين العبد وبين ربه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أذبه، هذا إذا مات مصر عليه. أما إذا تاب من أخطائه ومعاصيه فإن الله يغفرها سبحانه وتعالى ويقبل هذه التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين. والثالث الظلم، التظالم بين العباد فيما بينهم، وهذا لا يترك كما شرحنا لكم سابقا. ثم قال بعدها يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. أي والله كلنا جياع وكلنا أوراد وكلكم عار فاستقصوني أكسكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. والناس كلهم فقراء، ملوكهم وتجارهم وفقراءهم كلهم والله فقراء إلى الله تبارك وتعالى في نواحي كثيرة، في نواحي كثيرة، ومنها الرزق. الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق ما تحصل عليه بنشاطك وجهدك وذكائك، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك ويهيئ لك السبل التي توصلك إلى الرزق. ويجب أن تتحرى الحلال وتجتنب الحرام، بارك الله فيكم، كالربا والرشوة والخيانة والغش وما شاكل ذلك. هذا الحديث فيه معنى الآية يا أيها الناس، أو هذه الفقرة فيها معنى الآية يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز سبحانه وتعالى. الله فقراء الله في الإيجاد وفي التوفيق وفي الهداية وفي الرزق، في كل نواحي فقراء الله، فرق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يتواضع لعبد الله ويستشعر في غار نفسه أنه فقير إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتكبر ولا يتعالى على عباد الله عز وجل. كيف أنت فقير عاجز دليل لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كيف تتكبر وتتعالى على عباد الله تبارك وتعالى؟ فتواضع واعرف قدر نفسك، هذا فيه تربية، فيه تأديب للعباد كما في الآية أيضا. يا عبادي كلكم عار فاستقصوني أقصكم. اي والله اي والله كلنا عراة فلنستقصي الله عز وجل لأننا فقراء وضعفاء إلى جوده فقراء إلى جوده وكرمه وتوفيقه سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفار نحن نذنب ونخطئ في الليل والنهار فلنستغفر نستغفر ونتوب إلى الله تبارك وتعالى نكثر من الاستغفار. أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنا لا أعوذ بك إلا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وآيات حتى على الاستغفار كثيرة جدا والاستغفار يكون بصدق وإخلاص وجد. بارك الله فيك. فإذا كان الإنسان يستغفر الله ويتوب إليه يوفق إن شاء الله وتقل أخطاؤه وتضعف. وإذا كان استغفاره باللسان وعدم إخلاص في ذلك هذا ما يجزي ما يدفع عنه شيئا بل يجعله يتمادى في المعاصي. ونعوذ بالله من التمادي في المعاصي معاصي في معنى لا إله إلا الله خالف لمعنى لا إله إلا الله. معاصي في الصلاة معاصي في الحياة كلها في الزكاة في الصوم في الحج في الأشياء كلها أخطاء ومعاصي. فلنستغفر الله ونتوب إليه في كل الأحوال. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو إليك بذنبي أشهد كما قال الحديث وأبو بنعمتك علي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. هذا سيد الاستغفار بارك الله فيك. فاستغفر الله به كثيرا وأخلصه لله في هذا الاستغفار واجتنبوا الذنوب تميت القلوب. الله أكبر. واستغفرون أغفر لكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب يغفر الله تبارك وتعالى إلا الشرك. يعني هذه الآية عامة مطلقة ويقيدها ويخصصها قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فلا ليأس من روح الله تبارك وتعالى لا نقص منها. لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بارك الله فيكم. ولا نقص من رحمة الله إلا الضالون. فالعبد يجب أن يكون دائما بين الخوف والرياء يخاف الله ويحبه بارك الله فيه ويخشاه ويتقيه ويطمع في مغفرته ورحمته من جهة أخرى. نطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى نحب الله ونجله ونعظمه ونتوكل عليه سبحانه وتعالى ونعتقد أنه غفر الذنوب ونستغفره سبحانه وتعالى ولا نيأس من روح الله ولا نقض من روح الله سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى. فالعبد يجب أن يكون في الحياة حال الصحة والحياة متوازن، يخاف من جهة ويرجو من جهة أخرى، فإذا حان الموت فليغلب جانب الرجاء، إذا جاءه الموت فليغلب جانب الرجاء في الله والطمع في رحمة الله، ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى. الله أكبر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يثبتنا على الحق والهدى على كتاب الله وسنة الرسول، ويجمع قلوبنا على الحق ويوحد صفوفنا. وأوصيكم يا أخوة بالتآخي والتلاحم والتعاون على البر والتقوى، والبعد عن أسباب الخلافات التي تؤدي إلى البغضاء والتشاحن والفرقة، فيؤدي الأمر إلى نسأل الله تعالى القول إلى ما يكره الله ويبغض الغضب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من في شيء. الفرقة شر، الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. اجتنبوا هذه الخلافات وأسبابها، وتآلفوا ما بينكم على الحق، وتعاونوا على البر والتقوى، وتناصحوا بالحكمة والموعظة الحسنة وبالطريقة المحبوبة التي ليس فيها تعالي ولا تعاظم. بارك الله فيكم. فإن النصيحة إذا كان باللطف يكون لها آثارها الطيبة، إذا كان بخلاف ذلك مع الأسف الشديد تضر ولا تنفع. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال واحد وسيب تعبان واحد، كنت تعبان والله ما أبغى أنزل، لكن رجحت النزول تعبان. يا الله حياك الله. كل السائل حفظكم الله، عقدت النية للخروج لطلب العلم لأن بلادي ليس فيها علماء، لكني وحيد أهلي، لكنهم أذنوا لي بالخروج علما بأنني إمام وخطيب ومحفظ للقرآن، وفي حالة خروجي لطلب العلم يوجد بديل في الإمامة والخطابة. يوجد إيه؟ بديل. بديل في الإمامة والخطابة، ولكن يتعذر الحصول على بديل لي في تحفيظ القرآن، فهل تنصحونني بالخروج؟ أنت بين أمرين، إن كنت تعرف فروض الكفاية عليك بارك الله فيك فلا تخرج، وإن كنت تفتقر إلى معرفة فروض الأعيان فرجح معرفة فروض الأعيان واخرج في طلب العلم، وابدأ بنفسك قبل أن تعود. وقد يوجد حفاظ القرآن غيرك، لا سيما في بلاد المغرب، أهل المغرب لهم عناية بحفظ القرآن، زمان الآن ما أدري، لهم عناية بحفظ القرآن أكثر من بلدان الإسلام كله، حتى قيل إن أهل المغرب حفظ القرآن، وأهل مصر قرأوه، وأهل الأتراك يعني والأتراك كتبوه، يعني في الكتاب الأتراك خطوطهم أحسن من خطوط العرب، ومصر يعني القراءة فيه تعرفون في وقتنا هذا القراء منهم، والحفاظ في المغرب قلوا، لكن أظن لا يزال كفتهم رايحة يعترون بحفظ القرآن. فحفظ القرآن غيرك بارك الله فيك، إذا كان تحتاج إلى الخروج يا طلب العلم فخرج، إن الملائكة حتى طالب العلم يطلب ما يصنع، بعدين ينفع الله بك أكثر، ينفع الله بك نفعا عاما، يعني الصغار والكبار. وأخلص لله تبارك وتعالى في طلب العلم، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف حالك؟ حالكم سلام. حياك الله. Waktu ini kita memanfaatkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, dan mudah-mudahan juga kita bisa lebih baik ke depan dengan nasihat yang disampaikan beliau kepada hadirin di waktu itu. Beliau membuka majelis tentunya dengan alhamdulillah dan seterusnya, dan beliau sampaikan di awal pembahasan beliau, mudah-mudahan kita diberi kekokohan di atas Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita diberi kekokohan di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau menjelaskan nampaknya dari pertemuan yang lalu, beliau teruskan sedikit nasihat tentang hadis qudsi. Hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku itu zalim, kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya sifat kezaliman, dan aku jadikan kezaliman ini juga haram di antara kalian. Maka jangan sekali-kali kalian di antara kalian itu berbuat zalim. Kemudian saya menjelaskan bahwa zalim itu beliau terangkan ada tiga perkara. Makna zalim yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna syirik. Sebelum saya melanjutkan keterangan Syekh, ada sedikit tambahan yang mungkin agar lebih mudah bagi jamaah untuk memahaminya. Bahwa zalim itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini secara bahasa. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala murni, khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia telah meletakkan sesuatu bukan pada kursinya, bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, maka zalim yang bermakna syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Beriman kepada Allah dan kepada selain Allah juga, minta kepada Allah dan minta kepada selain Allah juga, itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Hal yang demikian Allah haramkan. Dan ini kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua, kalau dia berbuat maksiat, dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ini ketika dia berbuat demikian, maka orang tersebut dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya ketika dia mati kondisi berbuat dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah kehendaki dia disiksa dan jika Allah kehendaki dia diampuni. Oleh karena itu Allah sebut dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dia mati kalau dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh Allah kehendaki. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah dalam mensikapi dan menghukumi seseorang yang mati buat dosa besar selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan selain kekufuran, maka Ahlus Sunnah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dia diampuni, jika Allah kehendaki dia disiksa. Nah, pula yang ketiga, kata beliau, hafizahullah, adalah kezaliman yang dilakukan dia kepada orang lain, semua yang lainnya. Berbuat aniaya terhadap yang lainnya. Dan ini cara menghalalkannya adalah dengan meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, ini kezaliman. Oleh karena itu Allah Rasulullah menyebutkan dalam sekian hadis yang sahih. Naam, iyyakum wa zulma, kata Rasulullah SAW. Jauhilah kalian zalim, aniaya. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Karena sungguhnya kezaliman itu, aniaya itu merupakan belaan nanti di hari kiamat. Iyyakum wa zulma. Jauhilah kalian perangai zalim. Karena sungguhnya kezaliman itu, aniaya tersebut, nah, itu merupakan kegelapan dari kiamat. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang kezaliman ini. Unsur ahoka kana zaliman au mazluman. Kata Rasulullah SAW, tolong saudaramu yang dia berbuat zalim atau yang terzalimi. Tolong saudara kamu yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, dan yang dianiaya. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, kami faham bagaimana cara menolongi orang yang terzalimi atau yang dianiaya. Bagaimana maknanya? Bagaimana caranya kita menolong orang yang mendzalimi? Nah, maka Rasulullah SAW, tahan, jaga, lindungi orang tersebut, jangan berbuat zalim. Inilah cara menolong orang yang mendzalimi, adalah dengan cara untuk menahan, dihindarkan, diupayakan supaya orang tersebut tidak berbuat zalim. Oleh karena itu, apapun permasalahannya, kezaliman adalah perkara yang sangat tercela dalam syar'i. Oleh karena itu, diantara dosa yang tidak ada hijab antara seseorang didolim dengan Allah SWT adalah kezaliman. Iyakum, kata Rasulullah SAW, wa da'wat al-mazlum fa'innahu laisa bainahu bainallah hijab. Jadi kalian dengan doanya orang yang didolimi, karena sesungguhnya doa orang yang didolimi dengan Allah itu tidak ada hijab. Dan sangat mungkin Allah terima doa tersebut dikarenakan dia terzalimi. Walhasil, makna zalim ini adalah suatu perkara perbuatan yang terkena dalam syar'i, sehingga kita semua hendaklah berusaha untuk menjauh dari perangai-perangai yang tercela ini, zalim kepada Allah Subhanahu Wataala dan zalim kepada makhluknya. Nah, kemudian berikutnya hadis qudsi, lafaz berikutnya dari lanjutan di kata Allah Subhanahu Wataala, ya ibadi kullukum jai'un. Naam, kullukum jai'un illa man antukum fastad'imuni. Kalian ini wahai hambaku, semua kondisi dalam keadaan lapar, kecuali aku beri makan kalian, maka adalah kalian kepadaku makan tersebut. Dalam hadis qudsi ini menunjukkan bahwa manusia ini lemah, tidak bisa memberi makan dirinya sendiri. Itu murni pemberian Allah, nikmat rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan jangan sampai dia bangga diri, na'udzubillah, bersombong diri dengan menyatakan bahwa semua ini adalah berkat usahaku murni. Jangan. Tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada di dalam bumi ini yang melata kecuali rizkinya Allah yang memberikan. Bertindaknya kepada siapa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dukun. Bukan kepada mayit. Atau bukan kepada orang-orang yang diselamatkan dan dia anggap wali, na'udzubillah. Itu bisa menyeret kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya fastab'imuni, kata Allah, minta kalian makan kepadaku. Aku akan beri kalian makanan. Dan memang Allah yang memberikan makanan kepada semua itu. Ya ibadi, kata Allah dalam kelanjutan hadis tersebut, innakullukum 'ari illa man kafautukum fastaghfuni. Wahai hambaku, kalian ini awal mulanya telanjang. Oleh aku beri pakaian kalian. Bukan salah pakaian kepadaku, aku memberikan pakaian kepada kalian. Itu juga demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia ini, Syekh Rabi' Hafizahullah, bahwa fakir. Nah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikulukum fakir. Nah, wahai hamba-ku, kalian ini semuanya fakir, miskin kalian ini. Jadi aku beri kecukupan kepada kalian, maka mintalah kecukupan kepada aku. Kata Syekh Hafizahullah, mereka yang fakir, yang miskin adalah fakir kepada Allah. Mereka yang tujar, yang pedagang, yang kaya, fakir kepada Allah. Semuanya mereka adalah miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka di antara perangai sombong adalah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau perangai kufur adalah orang-orang muslim yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni, kalau rabbu ud'uni astajib lakum." Kalian minta kepadaku, doa kepadaku, aku kabulkan kalian. Oleh karenanya, maka barakallahu fikum haulin jamaah umrah qabil rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ini, hadis qudsi ini memberikan banyak faedah. Faedah yang pertama tentunya faedah untuk menjauh dan menghindar dari perbuatan zalim, na'udzubillah, syirik yang zalim-zalim yang lainnya, maksud yang lainnya. Yang kedua yaitu bahayanya zalim, bahayanya, ngerinya doa orang yang terzalimi. Ini hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menjauh dan menghindar dari kezaliman tersebut. Dan yang keempat, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul bersandar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah nasihat ikhlas Adapun yang terakhir-terakhir, Syekh menjelaskan secara umum agar kita benar-benar berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan terus kita sabar dan saling bersaudara menghindarkan sebab-sebab perpecahan. Hindarkan sebab-sebab perpecahan. Itu beliau akhiri nasihat tersebut dengan kata-kata demikian. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan jika ada pertanyaan berkaitan masalah apa yang telah disampaikan tadi maupun yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan, saya tafadhol, maka dipersilakan. Tafadhol. Ya. Di mana terminnya orang yang disolimi telah meninggal? Kenapa? Kita dibilang kalau kita zolim terhadap orang lain. Harusnya, kebijakannya, kita maaf sama orang yang kita zolimi. Ternyata orang yang kita zolimi ini sudah meninggal. Atau justru karena perbuatan kita dia meninggal. Nah, itu gimana caranya? Banyak bersedekah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak sedekah itu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya dia Allah kabulkan. Nah, ini itu yang bisa kita sampaikan. Kalau kita menyantuni keluarganya yang bersangkutan, iya, alhamdulillah sedekah. Itu termasuk sedekah. Nah, bagian dari bentuk ikutan baik kepada dia. Dan Allah Maha tahu akan hatinya dia bahwa dia benar-benar telah bertobat kepada Allah atas perbuatan tersebut. Harapannya Allah mengampuni dari itu semua. Nah, wallahu a'lam. Ya. Kita berpuasa. Pokoknya besok berpuasa. Ya. Jadi tetap berpuasa kalau Naam. Jadi kalau menggantinya itu habis puasa Syawal 6 hari atau sebelum puasa 6 hari? Naam. Dalam hal ini para ulama menjelaskan untuk mengganti puasa bulan Ramadan, untuk mengganti puasa bulan Ramadan ini ada kelonggaran. Dan di sana ada pembahasan. Jika puasa 6 hari tersebut, nah, bisa diundur dan waktu untuk mengundurnya, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk disegerakan. Namun jika puasa 6 hari tersebut mek dan tidak memungkinkan untuk 6 hari karena satu hal dan lain hal, maka boleh puasa 6 hari terlebih dahulu. Nah, yang perlu diketahui, puasa 6 hari Syawal tersebut itu tidak harus langsung dan tidak harus berturut-turut. Boleh berganti-ganti selama di bulan Syawal. Nah, itu penting. Jadi, puasa 6 Syawal tersebut sebagai penghapus dosa setahun yang lalu, yaitu 6 hari di bulan Syawal tersebut tidak harus langsung dan tidak harus berturut-turut. Kaul yang cukup kuat. Yang penting 6 hari bulan Syawal. Naam. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Ya. Safir. Naam. Kita makan apa perjalanan? Naam. Ada enggak menentukan berapa kilometer yang didapatkan di safar? Naam. Atau satu rumah tidak tahan berapa? Naam. Para ulama ada dua pendapat yang masyhur. Yang menghukumi seorang itu sedang atau telah safar. Yang pertama yaitu dengan jarak. Yang kedua dengan adah. Adah itu adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Pendapat yang cukup kuat dalam bab ini adalah adat, bukan jarak. Naam. Bagaimana maksudnya adat? Misalnya orang yang ada di Surabaya kemudian dia pergi ke Malang atau pergi ke Gresik atau ke Tuban. Ketika masyarakat setempat pada umumnya menghukumi itu safar, safar. Naam. Jadi kemudian kita huruf. Hurufnya masyarakat setempat. Jika itu adalah dianggap safar, safar. mungkin pula ke Jakarta misalnya ke Bogor. Naam, dulu. Jika masa kan sebab kan tidak safar, hukumnya safar. Lalu Bekasi ke Jakarta. Kalau dalam wilayah satu wilayah, mas Jakarta, kayak misalnya Malang Batu, wallahu a'lam bisawab, naam, lebih cenderung untuk safar. Naam. Jadi dikarenakan di kota yang sebenarnya dekat secara ukuran kilo masih satu wilayah. Namun masyarakat sudah menyatakan safar. Namun wallahu a'lam bisawab kalau berisi Jakarta nampaknya iya seperti itu. Nah, bukan lupa aja paham. Nah, jarak itu hilang mereka dan riwayatnya lemah. Iya, mereka menyatakan ada yang 70 kilo, ada yang 80 kilo, pikirannya seperti itu. Nah, pikirannya seperti itu. Di akhirat itu. Nah, itu yang dikuat oleh Syekh Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Menguatkan yang ada di yang urf tadi. Iya. Karena kebetulan saya baru di Bali, saya sempat ngobrol-ngobrol sama seorang sopir taksi di sana. Itu dia bilang dia udah 4 tahun tidak pulang kampung. Gitu. Saya tanya kenapa pak? Jauh pak. Saya tanya lagi, memang kampungnya di mana? Kampungnya dia di Tangerang pak. Tangerang itu mana? Padahal itu kalau kita hitung kilometer itu nggak sampai 90 kilo pak. Iya. Dan itu ternyata di Bali banyak masyarakat yang menganggap seperti itu. Jadi untuk pulang kampung yang cuma antar desa antar kabupaten itu mereka anggap udah jauh. Berarti kalau itu kami di sana itu kan udah safar nomor gitu pak. Bukan begitu. Bagaimana masyarakat setempat menghukumi antara jarak tadi? Seperti Malang dengan Lawang sebagian masyarakat menyatakan safar. Sekalipun satu wilayah. Nah, itu 40 kilo itu kurang lebih. Kalau di Bali masyarakat pada apa? Safar, ya. Antar kabupaten yang sudah safar. Safar. Safar. Nah, safar. Apalagi tadi bilang 90 kilo. Sangat mungkin itu dibilang safar sudah. Secara adil. Enam. Adanya itu yang menentukan orang Islam atau orang Islam. Orang Islam. Enam. Orang Islam Muslim enam. Kalau di kami yang menentukan orang Hindu. Jangan. Kalau itu tunjuk banyak juga kaum Muslim kan banyak sana. Enam. Ya Muslimin. Enam. Ya. Zoliman terbesar kan syirik set. Ya. Nah ini sebenarnya gini kan orang awam. Nah kalau misalnya berobat ke dukun tapi sembuh, apakah nggak diperbolehkan dalam Islam? Iya, diperbolehkan, betul. Diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Disembuh nih. Iya. Walaupun ada bukti. Iya. Nah, bantahnya ya. Bantahnya. Jika nggak sembuh, apa kata dia? Jika nggak sembuh. Misalnya nggak sembuh. Ayo. Harus dijawab, ya kan gitu. Harus dijawab. Om semua itu adalah yang menyembuhkan Allah SWT. Nah, ketika takdir Allah bertentangan dengan dukun ini, sembuh, disembuh, ketika tidak. Tidak mungkin hatta jin dan manusia berkumpul sedunia. Untuk memberikan mudarat, kata Allah. Tidak mungkin bisa memberikan mudarat, kecuali yang sudah aku takdirkan kepada kalian. Itu boleh dikatakan Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ur rafan au kahinan fasa'alahu falatubbalu salatuhu arba'ina yauman. Dan siapa datang kepada dukun atau tukang ramal datang dan bertanya saja itu 40 hari salatnya tidak diterima. Datang tok dan bertanya lo. Iya. Tapi kalau datang bertanya dan membenarkan maka dia telah mengingkari risalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Lebih kuat, tidak percaya kepada wahyu. Bah, panjang urusannya. Misalnya dalam pengobatan nih, hatta pengobatan apapun. Dia ada yang nggak ada hubungan sebab akibat ya. Misalnya dia sakit gigi nih, ya kan? Tapi yang dipukul misalnya paku sama palu, tek, nah sembuh misalnya gigi. Al-Muhim, selama itu adalah perkara yang khariqul adah, tidak boleh dilakukan seperti itu. Tidak mungkin itu, seperti itu. Tidak mungkin. Masa sakit gigi yang ditutup adalah benda lain. Ya, karena gini Ustaz, waduh, nanti disuruh baca zikir-zikir, suruh sholat di tempat lima waktu. Itu kerjanya dukun. Nah, makanya Syekh Abdul Rahman sendiri menjelaskan, ketika ada orang misalnya geret kutipa giginya, umpamanya. Itu sudah tidak mungkin. Nah, iya, gini itu. Sini. Terus kalau pakai ilmu-ilmu kebal gitu? Iya, sama. Sama, nah. Dia katanya pakai ilmu putih, kan? Itu bukan putih, itu. Pakai ayat-ayat kursi. Hitam gelap, itu. Itu. Hitam juga, kan? Nah. Tapi banyak orang-orang itu melakukan pembicaraan tentang perjalanan itu gimana? Tidak dalam pengertian tadi itu, campuran jin itu tidak boleh haram. Nah. Yang dengan menggunakan jin. Nah, kalau seandainya perang Uhud, ya apa? Rasulullah sudah giginya tinggal. Jadi gitu kan aja sudah balik semua aja. Dia syarat-syarat ini sudah Al-Quran juga di bawah. Al-Quran, baca Al-Quran ini, sholat tepat di bawah waktu gitu ya. Siapa yang melupakan itu? Nah, sudah.